Nun dumateng Bapak soho Ibu undangan ingkang sampun rawuh ing wedal dinten menika ingkang kajibah ngayahi dados pramugari Mitar Group ingkang badhe mbagi sampur dumateng panjenengan sedaya ingkang dipun iringi kerawitan lestarining budaya ingkang dipun sesepui Bapak Turiman ugi makaryo kalian Perdana Rekod Surabaya sesarengan Bumi Indah Sound System pramila kita pramugari soho ibu-ibu waranggono minggahing dateng para wira pratungu mbok pilih mangke wonten klentraken dunipun anggen kita mbagi sampur. Kita nyuwun pangapunten dumateng undangan ingkang sami rawuh. Wasana mandhapipun ibu-ibu waranggono tumuju dumateng sasana pagelaran kairingan gending gedhok ayun-ayun. Nuwun matur nuwun.